السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih menjelaskan makna atau syarah dari zikir pagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasula aw nabiyya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca sebagian kalam dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kita ulangi secara cepat dan kita lanjutkan. Beliau mengatakan, وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته. Sungguh terkandung di dalam zikir tersebut rida kepada rububiyah Allah subhanah dan uluhiyah Allah. Warida bi rasulihi wal inqiyad bihi, dan rida kepada rasulnya dan tunduk kepadanya. Warida bi dinihi wa taslimi lahu, dan rida bidinihi wa taslimu lahu, dan berserah diri kepadanya. Wa man istama'at lahu hadhihi al-arba, dan barang siapa yang terkumpul padanya empat perkara ini, yaitu rida kepada rububiyah Allah, rida kepada uluhiyah Allah, rida kepada rasulnya, dan ridho agama kepada agama Islam, fahuwa as-sadiq haqqa, maka dia adalah orang yang benar-benar jujur di dalam keimanannya. Fahuwa as-sadiqu haqqa, maka dia adalah orang-orang yang benar-benar jujur dalam keimanannya. Wa yasahla bid-da'wa wal-lisan, dan hal ini gampang secara pengakuan dan secara lisan. Mengaku saya ridha, mengaku Islam agamaku, mengaku Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Wa hiya sahla bid-da'wa wal-lisan, dan perkara ini gampang secara pengakuan dan secara lisan. Hanya sekedar lisan, hanya sekedar bid'a'wa wal lisan. Dan hal ini mudah secara pengakuan dan secara lisan. Wa hiya min as'abil umuri 'inda al haqiqah wal imtihan. Dan perkara ini merupakan perkara yang paling sulit ketika dia harus merealisasikan, dan di saat ujian. Ujian datang menuntut dari apa yang dia ucapkan dan dari apa yang dia akui. Wala siyama idza jaa ma yukhalifu hawa an-nafs wa muradahu, terlebih jika datang perintah-perintah atau syariat tersebut ma yukhalifu hawa an-nafsi wa muradahu wa muradaha, yang menyelisih hawa nafsunya dan keinginan-keinginan dia. Ini berat ketika syariat ini bertentangan dengan hawa nafsunya dan keinginannya. Sulit dia membuktikan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Sulit bagi dia membuktikannya ketika bertentangan dengan hawa nafsunya. Maka beliau mengatakan ini gampang secara pengakuan dan lisan, tetapi prakteknya ini sulit, perkara yang paling sulit. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan satu persatu, merinci empat perkara tadi, yaitu ridho kepada uluhiyah Allah, ridho kepada rububiyah Allah, ridho kepada Rasulullah, dan ridho kepada agama Islam. Beliau rinci satu persatu. Farridho bi uluhiyatihi, maka ridho kepada uluhiyah Allah, yatadammanu ridho bi mahabbatihi wahdah. Itu terkandung di dalamnya ridha bimahabbatihi wahdah. Ridha mencintai Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena rasa cinta ini adalah merupakan sifat yang bisa menggerakkan seseorang. Bisa kita lihat, seseorang mencintai keluarganya, anaknya, atau istrinya, orang tuanya. Dia bisa banting tulang, kerja maksimal karena dia mencintai keluarganya. Kakinya melangkah, tangannya bekerja, karena ada dorongan. Apa? Kecintaan. Maka cinta ini merupakan penggerak seseorang, penggerak manusia. Kemana dia cintanya, maka gerakannya akan mengikuti cintanya tersebut. Maka seorang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, gerakannya, perbuatannya, ucapannya, seluruhnya akan mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata mencintai Allah subhanahu wa ta'ala tidak semudah dengan yang diucapkan. Saya mencintai Allah, tetapi bagaimana bentuk atau prakteknya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu dia akan mengikuti perintahnya, mentaati perintahnya. Bukan sekedar pengakuan dan sekedar di lisan. Selain itu pula, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Yang mereka mencintai selain Allah tersebut seperti mereka mencintai Allah. Menyamakan cinta mereka dengan mencintai Allah. Yang disebut dengan syirik, menyekutukan. Penjelasan tentang mahabbatullah, mencintai Allah, ini panjang, membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita cukupkan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya mahabbah, kecintaan ini merupakan motor penggerak seseorang dalam melakukan amalannya. Apabila cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalannya akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan ada orang yang mencintai selain Allah, padahal perkara itu merupakan tipuan syaitan. Tetapi kecintaannya sudah terlalu besar kepada selain Allah, maka perkara yang nampak kebatilannya pun dia ambil, dia bela, bahkan rela mati, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy, yang mereka rela mati untuk membela kecintaan mereka kepada sesembahan selain Allah. Jadi jangankan harta, nyawa mereka ditaruhkan untuk membela sesembahan selain Allah. Bukti konkretnya atau nyatanya, seperti orang yang sudah terpaut mahabbahnya, kecintaannya kepada jimat, coba silahkan diambil jimatnya, dibakar di hadapan dia. Dia pasti marah. Bahkan bisa-bisa dia rela mati membela apa? Membela apa yang dia cintai. Karena dia sudah benar-benar mencintai kepada jimat, bergantung kepadanya, berharap kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, yatadammanu ridha bimahabbatihi wahdah wa khawfihi, atau wa khawfahu, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan ibadah yang dengan kata lain al-uluhiyah. Makna uluhiyah adalah al-ubudiyah, yaitu peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan rasa khauf, rasa takut ini merupakan ibadah. Akan tetapi para ulama menjelaskan khauf ini ada dua. Ada khauf tabi'i, ada khauf ibadah. Dan ini harus dibedakan. Banyak orang yang salah memahami tentang permasalahan khauf. Khauf ini ibadah. Betul, ibadah. Tetapi di sana juga ada khauf tabi'i, khauf tabiat yang ada pada manusia. Seperti seorang takut ular, takut binatang buas. Ini adalah khauf tabii. Dan ini diperbolehkan di dalam Islam selama tidak berlebihan. Apabila berlebihan, maka ini tercela. Yang kedua adalah khauf ibadah. Khauf ibadah ini adalah khauf yang terdapat padanya ketundukan, kemudian disertai kecintaan dan harapan. Maka apabila ada rasa khauf di dalam hati kita ini seperti itu, maka ini termasuk khauf ibadah. Dan khauf yang seperti ini hanya diberikan, ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak boleh dipalingkan atau diberikan kepada selain Allah. Contoh nyata, sebagian kaum muslimin yang ini merupakan perkara yang sangat memprihatinkan. Dia datang ke tempat makam yang makam tersebut dianggap makam orang soleh. Kita tidak mengingkari ziarah kubur. Ziarah kubur disunnahkan. Tetapi apa yang terjadi di tempat-tempat tersebut itulah yang kita ingkari. Di antaranya apa yang terjadi? Dia datang ke hadapan kubur dengan rasa takut yang luar biasa. Tidak berani berucap sedikit pun. Karena apa? Takut. Dia merasa berhadapan dengan penghuni kubur tersebut. Tidak berani mengeluarkan suara. Rasa takut yang luar biasa. Bahkan tidak berani berjalan dengan berdiri. Nah, dan ini kejadian. Karena takut kepada penghuni kubur tersebut. Contoh lainnya, seorang yang takut di sebuah tempat dengan gangguan jin yang ada di tempat tersebut. Maka akan terlihat ketakutannya. Sampai dia meminta perlindungan kepada penghuni tempat tersebut. Bukan meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk contoh-contoh khauf yang ibadah. Waraja'ihi atau waraja'ahu. Berarti wa khaufihi waraja'ihi. Terkandung ridha terhadap uluhiyah Allah, yaitu berharap hanya kepada Allah semata. Wal inabati ilaihi, dan inabah kembali kepada Allah semata. Wat tabattul ilaih, dan melakukan ketaatan hanya kepada Allah. Wan jizabi qawiyil irada wal hub kulliha ilaih, dan memberikan segala keinginan yang kuat dan mahabbah hanya diberikan kepada Allah semata. Segala keinginan itu diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah keinginannya selalu mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika yatadammanu ibadatahu wal ikhlas wal ikhlasa lahu, dan semua itu terkandung makna ibadah kepadanya, dan ikhlas ibadah hanya kepada Allah semata. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, waridha bi rububiyatihi, dan ridha kepada rububiyah Allah, yatadammanu ar-ridha bi tadbirihi li'abdihi, terkandung di dalamnya ridha terhadap pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Pengaturan baik berupa takdir ataupun berupa syariat. Wa yatadammanu ifraduhu bitawakkul alaih, dan terkandung pula di dalamnya mengesakan tawakal hanya kepada Allah semata. wal isti'anati bihi, dan meminta pertolongan hanya kepadanya, wasiqah bihi, dan percaya kepadanya, wal i'timad alaih, dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayyakuna radiyan bi kulli ma yaf'alu bih, dan dia ridha terhadap segala apa yang Allah lakukan. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Fal-awwalu yatadammanu ridahu bima yu'maru bihi. Maka yang pertama terkandung padanya ridha terhadap perkara yang diperintahkan kepadanya, yaitu berupa mengikuti syariatnya, bertawakal hanya kepada Allah dan meminta tolong hanya kepada Allah. والثاني يتضمن الرضا بما يقدر عليه. Dan yang kedua terkandung ridha kepada perkara yang Allah takdirkan, yang sudah ditakdirkan. Jadi beliau mengulangi bahwasanya terkandung dalam hal ini yaitu ridha kepada yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu syariat-syariatnya. Kemudian yang kedua, ridha terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ridha bi nabiyihi rasulan, maka adapun ridha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, fayatadammanu kamal al-inqiyadi lahu, maka terkandung di dalamnya kesempurnaan inqiyad, tunduk hanya tunduk kepadanya, maksudnya mengikuti syariatnya. Wat taslim al mutlaq ilaih, dan berserah diri secara mutlak kepadanya. Bihaitsu yakunu aula bihi min nafsihi, sekiranya dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama daripada dirinya, lebih dipentingkan daripada kepentingan dirinya. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara kepada Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sesungguhnya engkau aku apa? Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada keluargaku, kemudian kecuali diriku. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai engkau mencintai aku lebih daripada mencintai dirimu. Kemudian kata Umar, aku mencintai engkau melebihi dari melebihi cintaku kepada diriku. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-an. Naam, sekarang katanya. Inilah baru keimanan. Nah itu yang dimaksud ridha kepada nabinya adalah pertama dia mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya. Maksudnya daripada keinginan dirinya. Ketika tidak berbenturan tidak ada permasalahan, tetapi ketika ada benturan antara keinginan dirinya dan keinginan Rasulullah, maka keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan. Dia mencampakkan keinginan dirinya. Fala yatalaqqal huda illa min mawaqi' kalimatihi. Mana bentuknya? Prakteknya seperti apa mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya? Prakteknya, maka dia tidak mencari petunjuk kecuali dari ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mencari petunjuk kecuali dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berakidah, ketika beribadah, bermuamalah, semuanya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya, pembimbingnya. Wala yuhakimu illa ilaih, dan dia tidak bertahkim kecuali kepada Rasulullah sama maknanya dengan yang tadi, yang kurang lebih. Tidak memutuskan sesuatu kecuali sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yarda bi hukmi ghairihi albattah, dan dia tidak ridha dengan hukum selainnya sama sekali. Tidak ridha dengan hukum-hukum, tidak ridha dengan syariat-syariat selain yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar sempurna keimanannya. Benar-benar sempurna keridhaan dia menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi-Nya. Kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fa'in ajiza anhu, kana tahkimuhu ghairahu min babi ghada'il muttar, idha lam yajid ma yaqituh illa minal mayyit waddam. Apabila dia ini tidak mampu, artinya dalam keadaan darurat, kana tahkimuhu ghairahu min babil ghada'il muttar, maka dia mengambil syariat dari selainnya, yaitu dari selain nabinya. Ini seperti bab orang yang makan dalam keadaan terpaksa. Apabila dia tidak mendapatkan makanan yang bisa dimakan kecuali bangkai dan darah. Artinya, terkadang beberapa keadaan seseorang ini terpaksa, muttar, tidak bisa melaksanakan syariat secara sempurna karena terpaksa. Dan ini ada babnya di dalam Islam. Dalam keadaan darurat, maka ada beberapa hal yang diharamkan, diperbolehkan. Tetapi ini juga harus mengikuti kaidah. Muttar, terpaksa ini seperti apa? Ada dhabitnya, ada syarat-syaratnya. Kemudian kata beliau, wa ahsanu ahwalihi ay yakuna min babit turab alladhi innama yatayammamu bihi 'indal 'ajzi 'an isti'malil ma'it tahur. Kata beliau, dan keadaannya yang paling baik itu seperti keadaannya dalam penjelasan bab tanah yang dijadikan untuk bertayamum ketika tidak mampu menggunakan air yang suci. Yang intinya kedua, pernyataan kedua ini sama seperti yang tadi awal, yaitu ketika tidak mampu dalam keadaan darurat, muttar, terpaksa, maka dia menggunakan hukum atau dia mengambil syariat yang lain ketika muttar. Seperti yang sering kita dengar tentang apabila terjadi kelaparan, ya, maka diperbolehkan, yang tentunya yang dia tidak mendapatkan makanan selain bangkai, diperbolehkan. Karena terkadang kejadian-kejadian seperti itu terjadi kepada siapa saja. Maka ini ada pembahasannya di dalam Islam. Nah, walaupun hal itu keluar dari syariat Islam secara nampak. Artinya secara nampaknya, secara aturannya itu keluar dari Islam seperti memakai bangkai, memakan bangkai atau darah. Tetapi pada hakikatnya itu juga syariat Islam. Karena Islam menjelaskan penjelasan ketika dalam keadaan tidak terpaksa, dan Islam juga menjelaskan keadaan-keadaan terpaksa dan darurat. Dan itulah kesempurnaan Islam. Nah, itulah makna dari ridha, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan nabinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, insyaallah kita lanjutkan kepada pertemuan berikutnya, masih menjelaskan zikir raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.